kau panggil aku Daddy, iya kan? Dan kau panggil aku Mama, iya kan? Aku kau panggil Pak. Satu, dua, dua.